إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله إن يومكم هذا يوم الحج الأكبر وهو يوم الأضحية والنحر sesungguhnya hari kalian ini adalah hari haji yang besar yaitu hari udhiyah wan nahr, hari raya kurban yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sesungguhnya pada setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan atau Allah syariatkan padanya, itu pada setiap umat mansakan, ibadah menyembelih, berkurban, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas hewan ternak yang mereka sembelih. Dan tidak ada perselisihan bahwasannya menyembelih kurban adalah syariat dari syariat di dalam agama ini yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Wal-udhiyah, dan berkorban ini juga adalah syariat Abina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala abadikan apa yang beliau alami, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang amat berat yang menimpa kepada beliau, Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa agar diberi keturunan yang saleh, anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami pun memberikan kabar gembira kepada dia dengan keturunan yang halim, keturunan yang sangat penyabar, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak memiliki keturunan, kemudian beliau banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keturunan yang saleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa beliau dan memberi kabar gembira kepada beliau dengan seorang keturunan yang halim, yang sangat penyabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Dan ketika anak tersebut yang telah Allah anugerahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mencapai usia dewasa dan bisa berusaha bersama-sama Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada anaknya, wahai putraku, sesungguhnya aku telah melihat engkau, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwasannya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, atau bagaimana pendapatmu wahai putraku. Perhatikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sudah lama mendambakan anak yang saleh, kemudian Allah anugerahkan anak yang saleh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan anak tersebut untuk disembelih. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi menyembelih Ismail alaihi salatu wassalam, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Beliau mengatakan, anni azbahuk fandur madza tara, sesungguhnya aku menyembelihmu, yaitu dalam mimpi. Maka fikirkanlah apa pendapatmu wahai putraku. Seorang anak yang saleh, maka dia menjawab dengan penuh ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, ya abati, ini naam panggilan kepada seorang ayah dengan nada yang sangat lembut, lebih lembut daripada ya abi. Ya abati, ini paling lembutnya. Seorang anak yang saleh, perhatikan, menyeru kepada ayahnya, ya abati, wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ayah yang saleh, kemudian anak yang saleh, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keduanya sudah tunduk dan berserah diri kepada Allah, sudah siap untuk disembelih, sudah dibaringkan di atas pelipisnya, ya, agar supaya tidak melihat ketika disembelih, dibaringkan di atas pelipisnya, ya, tinggal mengayunkan pisau kepada leher Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kemudian ada yang menyeru, wahai Ibrahim, kami menyerunya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu dalam mimpi tersebut. Karena mimpi Nabi adalah wahyu, kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam menjalankan perintah tersebut. Qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah mengerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat ihsan dalam ibadahnya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah bala'um mubin, ujian yang jelas. Ujian yang berat bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah. Ujian yang berat setelah penantian bertahun-tahun ingin mendapatkan keturunan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberikan keturunan kepadanya, Allah perintahkan untuk disembelih, untuk diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak protes dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Langsung menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa bertanya, kenapa diperintahkan seperti ini? Kenapa seperti itu? Namun beliau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Karena keikhlasan beliau dan ketakwaan beliau. Dan penyerahan diri beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala beserta putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Wafadainahu bidhibhin azim. Setelah jelas nyata kesabaran dua orang ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, karena hanya tinggal mengayunkan pisau. Setelah jelas kesabaran keduanya dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wafadainahu bidhibhin azim, maka kami tebus Ismail dengan dhibhin azim, dengan sesembelihan yang besar. Itu Allah ganti dengan seekor kambing sebagai tebusan dari Ismail alaihi salatu wasalam yang tidak jadi disembelih, karena Allah melarang untuk menyembelih Ismail alaihi salatu wasalam setelah jelas keduanya adalah orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah tebus dengan dhibhin azim, sesembelihan yang besar. Besar dari sisi karena sebagai tebusan untuk Ismail, dan besar dari sisi nilai ibadah tersebut. Bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang azimah. Ibadah yang besar, bahkan termasuk ibadah harta yang paling afdol, adalah ibadah kurban. Ketika seseorang memiliki harta 2 juta misalkan, kemudian dia belikan hewan kurban, kambing atau yang semisalnya, untuk dijadikan sebagai kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang lain memiliki uang 2 juta kemudian dia sedekahkan. Maka yang lebih afdol adalah yang dibelikan kambing kemudian disembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah udhiyah adalah ibadah yang azimah, yang besar, yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, dan beliau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hanya untuk menyembelih kambing, kemudian diantara kita masih banyak yang lalai dari perintah ini, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebagian para ulama berdalil dengan ayat ini, dengan perintah wanhar dan sembelihlah. Mereka berdalil tentang wajibnya kurban bagi yang mampu. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat tentang wajibnya. Walaupun jumhur para ulama berpendapat sunnah muakkadah, namun perintah ini tidak ada yang memalingkan dari hukum wajibnya. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Nah, perhatikan, kita hanya disuruh menyembelih hewan kurban, bukan diperintahkan untuk menyembelih anak. Ya subhanallah. Nah, betapa sabarnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, walaupun diperintah untuk menyembelih anak, beliau lakukan karena perintah Allah. Maka bagaimana dengan kita, hanya diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing, ataupun 1/7 sapi atau 1/7 unta, kemudian kita lalai dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah falam yudahhi falayakrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan, memiliki harta, mampu untuk menyembelih. Kemudian dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati musalla kami, jangan dia mendekati tempat salat kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang memiliki kemampuan kemudian tidak berkorban karena pelit, karena lalai, karena takut hartanya berkurang. Wal iyadu billah. Padahal dia memiliki kemampuan dan kemampuan. Fala yaqrabanna musallana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, jangan dia mendekati musalla kami, tempat salat kami. Ini menunjukkan wajibnya ibadah udhiyah, ibadah berkurban, menyembelih kurban. Alal qadir alaih, bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkurban di hari raya kurban ketika kita memiliki kemampuan. Nah, harga kambing, domba yang begitu murah. Nah, bisa dijangkau. Tidak sampai puluhan juta, tidak sampai ratusan juta. Mampu untuk dijangkau, bahkan ada yang hanya ratusan ribu. Dan berkurban tidak harus dan tidak disyaratkan harus yang jantan. Boleh yang betina, walaupun yang afdal adalah yang jantan. Nah, namun boleh yang betina. Ketika kemampuannya hanya sampai di situ membeli hewan yang betina, maka hendaklah dia berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tetapi kita diperintahkan untuk menyembelih kambing. Yang kambing itu pun disyariatkan untuk kita makan dagingnya, kemudian sebagiannya disedekahkan kepada yang lain. Artinya daging tersebut kembali kepada kita. Dan pahalanya juga untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan daging ini. Allah tidak membutuhkan darah yang ditumpahkan ketika kurban. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging kurban dan darah kurban tidak akan mencapai ridho Allah. Tetapi yang mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala adalah taqwa minkum. Ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan dalam hati, ikhlas menjalankan perintah Allah dengan cara berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkurban ini juga adalah jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka semua berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, pernah berkurban dengan 2 ekor kambing amlah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya dabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain, beliau berkurban dengan 2 ekor kambing yang berwarna hitam putih. Fawadi'un qadamahu ala sifahihima, kemudian beliau meletakkan kakinya di atas sisi lambung kambing tersebut. Yusammi wa yukabbir, kemudian beliau menyebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, dan beliau bertakbir. Fadzabahahuma biyadih, kemudian setelah itu beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Bagi siapa yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia berkurban. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik ini adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. hari-hari bisa untuk menjalankan ibadah kurban. Yang belum mampu hari ini, mungkin besok dia mampu. Atau besoknya dia mampu, atau hari terakhir dia mampu. Maka hendaklah berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyamu tashrik, ayyamu aklin, wa syurbin wa dhikrin lillah. Hari-hari tashrik adalah hari-hari makan dan minum. Dan juga hari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disunnahkan. Nah, untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari tashrik. Ya. Jangan hanya kita memperhatikan na'am kalimat aklin wa syurbin, hari makan dan minum saja. Kemudian kita lupa dengan zikrin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah berzikir kepada Allah dengan bertakbir, bertasbih dan seterusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari tashrik. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang agung. Termasuk daripada hari rayanya kaum muslimin. Adalah hari-hari tashrik. Maka banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang masih memiliki kemampuan atau sudah memiliki kemampuan untuk berkurban, maka berkurbanlah di salah satu hari dari hari-hari tersebut. Kalau hari ini dia tidak memiliki kemampuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah al-Id, maka beliau pun memberikan wejangan dan nasihat kepada para kaum wanita. Maka dalam kesempatan kali ini kami sampaikan kepada kaum muslimat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabiat ketika itu di hari raya Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara nasihat beliau kepada para wanita muslimat sahabiat ketika itu, beliau mengatakan, ya nisa al muslimat tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam fa inna aktsarakunna hatabu jahannam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum wanita muslimat, hendaklah kalian bersedekah. Tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah. Karena sesungguhnya mayoritas kalian adalah hatabu jahannam, kayu bakar jahannam, wal iyadzu billah. Mayoritas penduduk annar adalah an-nisa, wanita. Kemudian salah seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah demikian keadaannya? Bahwasanya wanita adalah mayoritas penduduk jahannam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'anna kunna tukfirna syakah wa takfirna al-ashir. Karena mayoritas kalian itu banyak mengeluh dan mayoritas kalian itu tidak mensyukuri nikmat suami. Tukfirna syaka, kalian banyak mengeluh. Watakfurnal asyir, dan kalian berbuat ingkar, kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh suami kalian. Ini sebab para wanita masuk ke dalam an-nar, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak mengeluh, tidak bersyukur kepada Allah, banyak mengkufuri nikmat suami, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh suami. Sehingga mereka menjadi mayoritas penduduk an-nar wal iyadzu billah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Banyaklah kalian bersedekah untuk menjaga diri dari kalian dari an-nar, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikit tamrah." Jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian walaupun hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Dalam rangka menghindarkan diri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seketika itu pula para wanita sahabiyah tidak menunggu lama. Mereka copot perhiasan yang mereka pakai. Kemudian mereka lempar ke arah Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagai bentuk ketundukan secara langsung kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para wanita sahabiyah. Maka hendaklah para wanita muslimat mencontoh pendahulunya, yaitu para wanita sahabiat yang Allah pilih mereka untuk menemani suami-suami mereka, para sahabat, yang para sahabat ini Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hendaklah para wanita muslimah tidak menganggap remeh untuk mengamalkan kebaikan, walaupun kebaikan itu adalah sedikit, walaupun kebaikan itu adalah sepele, maka kerjakanlah kebaikan tersebut. Misalkan dengan memberikan hadiah kepada tetangga, walaupun hanya dengan sesuatu yang sangat murah, tapi hanya itu yang dia miliki, maka berikanlah kepada tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya nisa al muslimat, la tahqiranna. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyah. Janganlah seorang wanita dia meremehkan yang namanya hadiah, nah, untuk tetangganya. Nah, walaupun hanya dengan memberikan hadiah, na'am firsinasyah, yaitu telapak kaki kambing atau kaki kambing yang dia masak kemudian dihadiahkan kepada tetangganya. Nilai yang rendah, ya. Namun jika itu yang dia miliki atau ketika itu dia masak itu, maka hendaklah dia memberikan kepada tetangganya. Karena ini adalah suatu kebaikan, yang kebaikan itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, janganlah wahai kaum wanita muslimat, kalian meremehkan dosa walaupun itu kecil. Karena sesungguhnya telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ada seorang wanita yang masuk ke dalam an-nar karena sebab amalan yang dianggap remeh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadkhulun naro atau dakhulatil mar'atun naro bihirratin robatotha fala tut'imha wala tada'aha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang masuk ke dalam an-nar karena sebab kucing yang dia ikat, yang dia tidak memberinya makan, dia tidak membiarkan kucing tersebut mencari makan. La tada'aha min khasyasyatil ard. Tidak dia biarkan, tidak dia lepas untuk mencari makanan sendiri. Dan ketika diikat pun tidak diberikan makan. Ini adalah kezoliman kepada binatang yang lemah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan hukuman kepadanya dengan dukhulun nar, masuk ke dalam neraka. Ini dosa yang kadang dianggap remeh, namun bisa menyebabkan seorang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis ini, seorang wanita masuk ke dalam an-nar karena sebab hirra kucing yang dia ikat, yang dia zalimi, yang dia tidak berikan makanan dan seterusnya. Nah, maka jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil. Nah, maka para wanita, perhatikanlah hal ini. Jangan meremehkan kebaikan. Senantiasa kita terus melakukan kebaikan walaupun itu adalah kecil. Dan jangan meremehkan kejelekan. Walaupun kejelekan itu dianggap kecil, karena sesungguhnya satu kejelekan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam an-nar. Wal-iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini khutbah Idul Adha yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menikmatinya nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.